ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Pemirsa Surau TV dimanapun juga Anda berada, dan TV-TV lain, dan pendengar Radio Day FM 87.6 MHz di Kota Padang dan sekitarnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk ke dalam kitab Az-Zakah. Kitab Az-Zakat. Apa arti kitab apa arti zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah an-nama wa tathir. Berkembang biak, bertumbuh, atau tumbuh dan berkembang. Wa tathir adalah mensucikan. Imam Nawawi dia mengatakan, fal ma'u yanmi biha min haitsu la yara. Harta itu bertambah disebabkan oleh zakat di mana kita tak bisa melihatnya, tanpa disadari dia bertambah dia. Wa hiya mutahhiratun li mu'addiha aw li mu'addiha min adh-dhunub. Bahwasanya zakat itu adalah mensucikan bagi orang yang menunaikannya dari dosa-dosa. Wa qila yanmi ajruhu 'inda Allah 'azza wa jalla. Dan mengatakan bahwa pahalanya itu berkembang, bertumbuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها. Maka dinamakan di syariat dinamakan dengan zakat di mana dinamakan di dalam syarak dia ada zakat karena terwujudnya, terkandung di dalam atau adanya makna luwawi di dalam zakat itu. Ya, yaitu adanya makna luwawi bertumbuh. Wa qila li annaha tuzakki sahibaha wa tashhad bi sihhati imani. Zakat itu dimakan dengan zakat karena zakat itu akan mensucikan pelaku dari zakat atau yang memiliki harta yang banyak, dan dia juga memberikan kesaksian akan kesahihan dari imannya, sebagaimana kama sabaqa fi qawli ta'ala was-sadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah bukti karena kita ini adalah orang yang jujur dengan keimanan. Qalu usumiyat sadaqatun usumiyat sadaqatan li'anna dalilu tasdilun dalilun litasdiq. Maka namakan dengan sadaqah karena dia adalah bukti, ya, bukti akan kebenaran dan bukti dari kejujuran pelakunya atau yang memiliki harta. Wasat imani bituhirihi wa batini, dan sahnya iman dia yang dia yakini baik secara zahir maupun batin. Maka ini makna dari zakat, ya. Dia adalah menambahkan pertumbuhan pada harta, dia tidak akan mengurangi. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta. Qala al-Qadhi'iyyah, qala al-Muzani, qala al-Maziri, qala al-Maziri rahimahullahu ta'ala. قد أفهم الشرع أن الزكاة واجبة للمساواة. أن الزكاة قد أفهم الشرع أن الزكاة واجبة للمساواة. Bahwasanya zakat itu wajib karena adanya unsur kepedulian, adanya unsur solidaritas. Wa anna al-musawah la takunu illa fi malin lahu balun wa huwa nisab. Bahwa unsur kepedulian ini atau unsur solidaritas ini tidaklah terwujud kecuali di dalam harta yang dia memiliki kedudukan, ya, wa huwa nisab, yaitu nisab, yakni harta yang diperhitungkan, gitu ya. Ya, ketika hartanya diperhitungkan kemudian dikeluarkan, ada unsur kepeduliannya. Ya, ada unsur kepeduliannya. Tsumma ja'alha fil amwali tsabitah. Kemudian zakat itu diwajibkan di harta-harta yang tetap. Wahil ain muzra wal mashiyah, itu harta benda tertentu dan tanaman dan binatang, ya, yang di jadikan sebagai budidaya penambahan. Wa ajma'u 'ala wujub az-zakati fi hadhihi al-anwa', ulama telah sepakat akan wajibnya zakat pada jenis-jenis yang disebutkan tadi, yaitu zakat fil ain, yakni maksudnya pada benda itu sendiri atau pada tumbuh-tumbuhan atau pada binatang ternak. Wa ikhtalafu fi ma siwaha kal urud, terjadi perbedaan pada harta yang selain dari yang disebutkan tadi, seperti urud, yakni barang yang akan kita jual. Ya, wal jumhur yujibu zakat al urud, mayoritas ulama mewajibkan dikeluarkannya zakat harta perdagangan. Wa Daud yamnuha ta'alluqan biqoulihi, ya, dan Daud, yakni maksudnya Al-Zahiri, dia mengatakan bahwa tidak dikeluarkan zakat bagi zakat perdagangan atau barang perdagangan, ta'alluqan biqaulihi, karena mengambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'ala ar-rajuli fi 'amdihi wa farasihi sadaqah. tidak ada kewajiban atas seseorang pada hambanya dan pada hartanya sedekah. Yani tidak wajib seseorang mengeluarkan zakat hamba atau zakat kuda atau yang lainnya. Itu tidak ada. Ya. Wa hamala al-jumhur ala ma huwa lil qaniyah. Wa haddada asy-syara' nisabu kulli jinsin bima yahtamil musawah. Bahwasanya jumhur memandang bahwasanya tidak adanya zakat terhadap hamba dan faras atau kuda itu ya karena dipakai. Ya. Kalau tapi kalau barang yang mau dijual ya itu dikeluarkan zakatnya. Wa haddad asy-syara'. Syara' membatasi atau menetapkan nisab kullu jinsin bima yahtamilu bima yahtamil musawah. Syara' menentukan nisab bagi setiap jenis ya nisab setiap jenis itu yang bisa ya bentuk dari kepedulian. Fa nisaf al-fidda khamsatu awaq wa hiya mi'ata dirhamin bi nass hadis wal ijma'. Nisabnya perak itu adalah 5 awqiyah. Baik. Yaitu 5 awqiyah sama dengan 200 dirham dengan nas hadis dan ijma'. Wa amma adz-dzahab adapun emas 20 mithqalan 20 mithqal. Ha? Wal mu'awwal fi 'ala al-ijma' yang menjadikan itu adalah patokan. Al ijma berdasarkan ijma ulama. Maka dalam hal ini kita lihat bahwasanya zakat itu sendiri ya itu adalah pertumbuhan. Zakat tidak sama dengan pajak bea cukai. Zakat tidak sama juga dengan denda. Tapi zakat ini adalah subhanallah cara dari orang fakir miskin, cara fakir miskin mendapatkan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan rezekinya orang fakir miskin adalah di zakat. Maka kalau kita lihat, kalau kita betul-betul bisa memfungsikan zakatnya dengan baik, maka kita bisa menekan angka kemiskinan di masyarakat kita. Kalau betul-betul didistribusikan zakat itu dengan cara yang baik. Dan dihitung dengan cara yang baik. Ya. Kalau kita lihat misalkan. Berapa di pinggir-pinggir jalan itu toko. Maka hendaklah pemilik toko itu mengeluarkan zakatnya. Jadi, zakat ini sangat-sangat berperan di dalam meningkatkan perekonomian di kalangan muslimin. Seorang muslim mengeluarkan zakat, maka manfaatnya adalah kembali kepada kaum muslimin. Ingat itu. Ya, zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin kembali kepada kaum muslimin, mengangkat derajat atau mengangkat perekonomian orang-orang miskin. Maka di sini kita perlu ketahui bagaimana seorang itu, seorang muslim bisa mengeluarkan zakat apabila dia memiliki penghasilan. Apakah itu dengan cara dia berdagang? Ya, sehingga hartanya itu banyak. Sehingga dia keluarkan zakat. So, ini adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat itu sendiri kalau kita lihat, dia adalah dalam ibarat hadis yang lain, dia adalah awsakhul amwal. Kotoran-kotoran harta. Kalau kita ingin memelihara harta kita dengan baik, keluarkan zakatnya. Karena dia bagikan kotoran pada tubuh kita. Bagaimana kalau seandainya di tubuh kita sudah menumpuk kotoran dan tidak keluar, akan ada jadi penyakit, kanker, tumor, atau yang lain. Tapi ketika dikeluarkan, ya, secara normal, maka akan menjadikan tubuh kita ini menjadi sehat. Begitu juga dengan zakat. Dia adalah kelebihan harta, ya, yang mana dia juga adalah kotorannya. Harus dikeluarkan, mau tak mau. Kalau dia akan merusak harta yang ada. Nah, ketika yang berdagang itu muslim, supaya dia bisa mengeluarkan zakat lebih maksimal, belanjalah di kaum muslimin, tidaklah dia belanja ke warungnya muslim. Orang muslim kaya, kekayaannya juga untuk kaum muslimin. Mungkin dia berlebih hartanya, dia bikin masjid, dia bantu pondok pesantren. Beda dengan yang bukan muslim. Enggak ada zakat. Ya. Maka di sini kita mengajak semuanya, ayo kita jadikan orang muslim itu kaya supaya dia mengeluarkan zakat. Bagaimana? Dengan cara ayo kita belanja ke warungnya muslim. Sehingga dia kaya. Walaupun sedikit mahal, enggak apa-apa. Karena uang itu akan kembali ke kaum muslimin. Ya. Nah, di sini zakat itu kalau disimpan, dia akan bisa menghabiskan harta yang halal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat cucunya Husain Hasan makan dari kurma sedekah. Lalu jelaskan, tidakkah kamu ketahui bahwasanya keluarga Muhammad tidak boleh menerima sedekah atau zakat? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini sudah ada ketentuannya. Di antara ketentuannya adalah nisab. Bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sudah sampai nisabnya dan sudah berumur 1 tahun. Maka kita ambil satu hadis di sini, insyaAllah. Hadis yang pertama, dari bab pertama, dari kitab zakat. Bab laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Bab, yakni harta yang di bawah dari 5 wasaq. Tidak ada sedekahnya. Yani tidak ada zakatnya. Dalam hadis 2260, wa haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid qala haddatsan Sufyan bin Uyayna qala sa'altu Amr ibn Yahya ibn Umarah qala akhbarani an abi an Abi Sa'id Al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أواق صدقة. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم, tidak ada pada apa yang di bawah dari 5 wasaq sedekah. Yani selama belum sampai 5 itu tidak ada sedekahnya atau zakatnya. Wala fi ma duna 5 dzaudin sadaqah. Tidak juga di bawah dari 5 dari unta. Ya. Tidak ada sedekahnya. 2-3 unta itu tidak ada sedekah atau tidak ada zakatnya. Wa fi ma duna khamsati awaqit sadaqah. Ya. Dan tidak juga pada 5 auqiyah. Ini di bawah dari 5 auqiyah itu ada sedekah. Nah, di sini kita insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan mengetahui ya berapa nisab masing-masing dari barang-barang ini. Ya. Pembicaraan bila kala Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum dari hadis yang kita sebutkan ini yang hadis yang pertama dan insyaallah mudah-mudahan kita sambung besok bahwa di bawah dari nisab itu tidak ada zakatnya. Ya. Dan ketika di bawah dari nisab kita paksakan keluar zakatnya, disitulah ya. Apa namanya? Kezaliman. Baik. Kenapa? Karena dia belum wajib, kita sudah wajibkan. Nah, jadi insyaallah nanti akan kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita untuk pagi ini tidak sama dengan seperti habis pagi setelah sholat subuh ada Ramadan karena sholat subuh setelah Ramadan kegiatan-kegiatan kita sedikit diundur kalau sekarang sudah kembali normal dalam rutin masuk kerja atau dari pemirsa yang mungkin punya kegiatan pagi di kantor, ya, maka oleh karena itu kita ambil cukup kurang lebih setengah jam, ya itu sudah bermanfaat bagi kita. Kita sambung dengan tanya jawab, insyaallah taala. Kalau seandainya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, insyaallah ini sudah banyak pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum, akhwat sahalunto tanya Buya, bagaimana hukumnya kita berzakat pada adik kita yang sekarang di penjara? Mohon penjelasannya Buya. Ulama mengatakan bahwa memberikan zakat kepada adik selama dia tidak mau warisi dari kita, maka boleh dia menerima zakat kalau seandainya memang dia adalah orang fakir atau miskin. Kapan seorang itu bisa mewarisi? Nah, saudara dengan saudara, kalau seandainya dia adalah seorang laki-laki, maka ketika kita tidak punya anak, kita tidak punya orang tua lagi, maka pada saat itu saudara kita adalah orang yang menerima warisan. Ketika dia mau punya warisan atau menerima warisan dari kita, tidak boleh dia menerima zakat kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa 'alal waritsi mitslu dzalik." Orang yang mewarisi begitu juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang memberikan warisannya. Nah, jadi di sini kita lihat tidak semuanya langsung saudara boleh menerima zakat. Tidak. Kecuali kalau seandainya ya, bapaknya ada, anaknya ada, berarti si saudara, ya terutama anak laki-lakinya ada, maka saudara akan terhalang dari mendapatkan zakat. Dalam kondisi itu dia boleh dia terhalang dari warisan, ya, dia terhalang dari warisan, maka dalam kondisi itu dia boleh menerima zakat dari saudaranya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya, bagaimana cara sujud sejadah baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Mohon penjelasannya. Ya, sujud tilawah di dalam sholat kita bertakbir untuk sujud, kemudian kita baca zikirnya, kemudian kita berdiri lagi, kemudian menyambung bacaan dengan berdiri dan turun kita itu dengan baca Allahu Akbar. Kemudian di luar dari sholat kita juga bisa mengucapkan Allahu Akbar ketika kita mau sujud, dan Allahu Akbar kita bangkit. Apakah membunuh cicak itu ada sunnahnya? Ya, ya, anjurannya dalam Sahih Muslim, dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan kita lewati. Akan tetapi tidak boleh menyiksa, ya, mengansur-ansur untuk memotongnya, nggak boleh. Sekali kita untuk membunuhnya, ya, langsung dia mati, maka ini yang dinamakan dengan jika idza qatalta fa ahsana qatlah, jika engkau membunuh maka lakukanlah dengan cara yang paling baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah Jawa Tengah, ibadah yang bid'ah itu contohnya apa saja? Di tempat anak kebanyakan orang apabila mau azan diawali baca selawat dulu. Apalagi mau iqamat baca tasbih, tahmid, takbir, lalu baru iqamah, itu ada termasuk bid'ah juga? Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan, yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Itu namanya bid'ah. Apa yang disebutkan tadi itu adalah semuanya bentuk ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kita model baju, jilbab, serta niqabnya, Ustaz, sedangkan tangan dan wajah ditutup? Apakah sama dengan saya posting foto dengan tujuan promosi busana yang saya pakai, Ustaz? Baik. Pertama, ketika kita memfotonya, hendaklah kita, kalau bisa memang, kalau kita ingin melihatkan baju, ya kita adalah yang kelihatan wajah. Kalau seandainya memang seharusnya kita melakukan hal itu. Dan ingat, jangan dia membentuk lekukan tubuh. Ya. Kalau seandainya kita taruh dia baju ini ke batang kayu, misalkan, ya, atau kayu kita bentuk, ya, tentu akan tidak akan pas, ya. Namun dengan adanya di foto, kemudian tapi wajahnya jangan dilihat dari leher ke atas, jangan. Ya, leher ke atas jangan. Nah, kemudian kalau seandainya dia adalah pakai cadar, ya lebih baik, saya rasa lebih baik untuk menghindari. Mungkin dengan cara ada apa namanya pakaian peraga itu lebih aman, ya, karena bagaimanapun juga itu adalah kurang baik dari sisi, ya, menjadikan pula wanita sebagai promosi. Namun kecuali kalau seandainya kita bisa menjamin bahwasanya itu juga dikonsumsi oleh para akhwat, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, jika orang yang masih hidup mengikhlaskan hutang si mayat, tapi tanpa ada ikrar akad dengan ahli warisnya, apakah hutang si mayat sudah dianggap lunas? Sudah. Sudah dianggap lunas, karena yang berhubung dengan yang memberi hutang. Akan tetapi sebaiknya dia sampaikan kepada ahli waris agar menjadi beban pikirannya menjadi ringan. Ya. Nah, perlu perlu disampaikan kepada orang yang berhutang atau kepada keluarga yang berhutang. Apakah kita perlu melakukan kalibrasi atau pengecekan ulang terhadap arah kiblat setiap tahunnya? Saya rasa tidak perlu. Ya, cukup sekali aja. Bahwa kalau kita lihat tidak akan mungkin bergeser bumi ini dari arah kiblat. Taib, jika seorang mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, di mana ketika orang tuanya masih hidup, keduanya hidup mungkin pernah melakukan perbuatan yang berbau syirik dan mungkin mereka belum sempat bertobat karena ketidaktahuannya. Apakah doa anak tersebut akan dikabulkan oleh Allah? Taib, mungkin dia sudah bertobat. Mungkin dia sudah bertobat. Maka beranggap husnudzan kepada mereka bahwasanya mereka itu sudah bertobat, lalu kita doakan ya. Wallahu ta'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa kali doa sujud dalam sholat dibaca, apakah boleh berdoa dalam sujud ditambah dengan bahasa sendiri? Syukran. Iya, bacaan di dalam sujud subhanallah subhanallah subhanallah boleh 3, boleh 7 ya. Kemudian ketika kita sujud, setelah membaca zikir kita mau pengen doa dengan bahasa sendiri, maka juga boleh ya. Setelah dia melakukan ya setelah dia melakukan zikir dalam sholat itu. Baik. Assalamualaikum Buya, apakah zakat emas dan uang keduanya harus digabung walaupun masing-masing objek tersebut belum sampai satu nisab? Misalnya punya emas 80 gram dan uang 30 juta. Baik. Jika dipisah masing-masing belum sampai satu nisab, namun jika digabung dengan melebih satu nisab. Baik. Nisab atau uang kertas itu adalah fiddah. Itu 4. Rp4.760.000 itu sudah sampai nisabnya. Karena nisabnya ada nisab dirham. Maka ketika itu kita gabungkan antara emas dan perak atau dengan uang ya, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, di bawah nisab kena zakat pajak. Nah, begitu juga karena saya belum paham dalam menentukan seorang apakah dia wajib zakat atau tidak. Ya. Untuk kelanjutan bisa berkonsultasi dengan kita nanti di luar topik pertemuan kita ini. Apakah kewajiban zakat bagi PNS yang dibayar dari potong gaji setiap bulan? dari Arsyad Pekanbaru. Kita melihat bahwa zakat, kewajiban zakat itu ada ketentuannya, yaitu sampainya harta itu nisab. Nah, kalau seandainya PNS hartanya tidak belum sampai ke nisab, maka itu tidak bisa diwajibkan kepadanya karena belum sampai satu nisab. Wallahu taala alam. Saya rasa sampai di sini dulu dari kajian kita setengah jam setiap pagi, insyaallah bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.